Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kemarin kita membaca masih terkait dengan Al-Iman Bil-Mizan, iman terkait dengan adanya timbangan di hari kiamat nanti. Sebagian ulama kita menyatakan yang ditimbang adalah amalannya. Dan ada dalil yang disebutkan adalah ayat dalam surat yang sedang kita baca, "Famay'amal mithqala dzarratin khairan yarah wa may yamal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan ada juga hadis kalimatani habibatani lirrahman khafifatani lalisan saqilatani fil mizan subhanallahi bihamdi subhanallahi azim. Kalau ada yang bertanya bagaimana ditimbang amalan, padahal amalan adalah maknawi bukan jismi, jawabannya dua. Yang pertama adalah kewajiban seorang muslim yang membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, membenarkan apa yang Rasulullah beritakan. Ya, jangan menyanggah dengan akalnya. Ketika mendengar nas, amanna bihi wa saddaqna. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa menjadikan amalan ya menjadi jism, memiliki massa, berat, menjadi benda. Karena Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir, yang dicontohkan beliau rahimahullah di sini adalah al-maut. Al-maut nanti akan didatangkan dalam bentuk kibas dan disembelih. Qala rahimahullahu taala, amma man qala an innal ladzi yuzanu huwa sahiful amal. Adapun para ulama yang menyatakan yang akan ditimbang itu adalah lembaran-lembaran catatan amalnya. Kata mereka bukan amalan tapi lembaran catatan amal. Fastadallu bi hadis sahibul bitaqah. Mereka berdalil dengan hadis tentang sahib bitaqah. Ya, yang memiliki catatan lembaran catatan kejelekan dia yang sebanyak 99, yang setiap lembarnya sejauh mata memandang. Sangat banyak kejelekannya. Alladzi yutabihi yutayamal kiamah bihi, yang akan didatangkan kepada dia di hari kiamat. Wa yuqalu, dikatakan kepadanya, unzur ila amalik. Lihatlah amalanmu. Fatumaddu lahu sijillatun maktubun fiha al-amal sayyi. Maka dibentangkan untuk dia beberapa lembaran catatan kejelekan dia, yang di situ ada amal-amal jelek dia. Sijillatun azimah. Ya, lembaran catatan yang besar. Dalam satu riwayat disebutkan sejauh mata-mata. Faidha ra'annahu qad halaka, ketika dia telah menganggap dirinya telah binasa dengan sebab banyaknya catatan kejelekan dia, utiya bibitaqatin saghiratin fiha la ilaha illallah. Ketika dia telah melihat atau menganggap dirinya telah binasa, didatangkan kepadanya satu bitaqah, satu kartu kecil yang di situ ada kata la ilaha illallah. Fayaqulu, orang ini berkata, ya Rabb, ma hadil bitaqah, ma hadis sijillat, apa ya perbandingan bitaqah ini dibandingkan sijillat tadi, lembaran-lembaran catatan kejelekan dia yang banyak. Fayaqulu lahu, maka dikatakan kepada dia, innaka la tuzlamu syai'an, engkau tidak akan pernah tertalimi, ditalimi sedikit pun. Thumma tuzanul bitaqatu fi kiffatin wa sijillatu fi kiffatin, maka ditimbanglah bitaqah yang ada padanya, kalimat la ilaha illallah di satu orang timbangan, dan sijillat, lembaran-lembaran kejelekan dalam satu orang timbangan lain. Fatarjahu bihinnal bitaqah wahya la ilaha illallah, ternyata bitaqah dia yang di situ ada kalimat tauhid lebih berat. Qalu, kata para ulama kita, mereka menyatakan, sebagian mereka yang berpendapat dengan menyatakan, fahada dalilun, ini dalil, ala anna alladhi yuzanu, bahwasanya yang ditimbang itu adalah huwa shahiful amal, adalah lembaran-lembaran yang tercatat di situ amal-amal. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama, yang ditimbang adalah amalannya. Pendapat kedua, yang dicatat adalah, yang ditimbang adalah lembaran catatan amalnya. Wa man ladzina qalu, adapun yang ketiga, para ulama yang menyatakan, innal ladzi yuzanu huwal amil nafsuh, yang ditimbang itu adalah amalannya, orang itu sendiri, amil yang beramal itu sendiri, orangnya, pelakunya yang beramalnya. Fastadallu bi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu kana dzata yawmin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah di satu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahabbat rihun syadidatun, maka bertiup angin yang kencang. Faqama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berdiri, faja'alatir rihu tukhfi'u, ya, maka angin pun mendorongnya, dia tergerakkan, terdorong oleh angin yang kencang tadi. Liannahu nahiful qadamaini wasaqain, karena beliau radhiyallahu an itu kecil kakinya, betisnya, dua kaki dan betis beliau kecil. Faja'ala an-nasu yadhakun, maka orang-orang pun ketika itu tertawa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mimma tadhakun, mimma tadhakun, dari apa kalian tertawa, ini apa yang kalian tertawakan, atau mimma ta'jabun, atau apa kalian yang kalian herankan, jadi kalian tertawa atau heran itu kenapa? Qala walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwa di tangannya, demi Allah subhanahu wa ta'ala, inna saqaihi fil mizan athqalu min Uhud, inna saqaihi fil mizan, sungguh dua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dua betis beliau radhiyallahu anhu itu lebih berat ditimbangan nanti dibandingkan gunung Uhud. Dua betis beliau radhiyallahu anhu yang kecil lebih berat dalam mizan dibandingkan gunung Uhud. Hadza yadullu, ini menunjukkan, ala anna alladhi yuzanu wal amil, bahwasanya yang ditimbang adalah pelakunya, orangnya yang beramalnya. Ini tiga pendapat ulama kita. Qala syarahimahullahu ta'ala, berkata syarahimahullahu ta'ala, fayuqalu, maka kita katakan, ini tarjih beliau rahimahullahu ta'ala, dikatakan, na'khudhu bil qawlil awwal, kita mengambil pendapat pertama, bahwasanya yang ditimbang itu adalah amalannya. Analladzi yuzanu al-amal. Maksudnya ditimbang itu adalah amalannya. Walakin rubbama yakunu ba'dun nas tuzanu sahaifu amali. Ya. Jadi hukum asalnya ditimbang adalah amalannya. Tapi kadang ada sebagian orang yang ditimbang lembar-lembar catatan amalnya. Ada sebagian orang ditimbang lembar-lembar catatan amalnya. Wa ba'dun nas, dan ada sebagian orang yuzanu huwa binafsih. Yang ditimbang itu dia sendiri orangnya. Dan asal yang adalah yang ditimbang adalah amalannya. Tapi ada sebagian orang ditimbang lembaran catatan amalnya, dan ada sebagian orang dia sendiri yang ditimbang. Ini orangnya. Itu tarjih beliau rahimahullah. Juga dalam kitab-kitab lain beliau rahimahullah cenderung menguatkan ini. Qala rahimahullah ta'ala. Fain qala qailun. Kalau ada orang berkata, ala hadal qawul, ana alladhi yuzanu huwal amil. Kalau berdasarkan pendapat ini, yang pendapat yang menyatakan yang ditimbang itu adalah pelakunya, orangnya, amilnya. Al-hadha yambani ala jisamin nas bid dunya wa nasahib al-jismi al-kabir al-azim yathqul mizanuhu yawm al-qiyamah. Kalau ditimbang itu adalah orangnya, iya, apakah timbangan nanti itu berdasarkan bobot berat badan manusia di dunia, yakni orang yang badannya besar berarti berat timbangan di hari kiamat. Qala syarahimahullahu ta'ala, bal jawabu la yambani ala jisami dunia. Ya, tidak. Mizan, timbangan nanti, ya, di hari kiamat, kalaupun yang ditimbang adalah orangnya, itu bukanlah berat ringannya berdasarkan badan-badan dia di dunia. Bukan itu. Apa dalilnya? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azim as-samin yaumil qiyamah. Sesungguhnya akan datang seorang yang besar, yang gemuk dari kiamat. La yazinu indallahi janah ba'udatin. Ternyata dia orang yang besar, dia gemuk. Ya, ketika dari kiamat ditimbang, ternyata timbangannya tidak seberat sayap nyamuk pun. La yazinu indallahi janah ba'udatin. Ya, timbangan dia tidak seberat sayap nyamuk pun tidak. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ikra'u, bacalah kalian, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wasna. Ini yang pertama. Ternyata beratnya di mizan itu bukan berdasarkan beratnya tubuh di dunia. Wa hadha Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ini yang tadi kita baca hadisnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna saqaihi fil mizan. Sesungguhnya dua betis beliau di timbangan nanti di hari kiamat, athqalu min Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud. Dua betis yang kecil ternyata ketika ditimbang sangat berat, bahkan lebih berat daripada gunung Uhud. Sehingga kesimpulannya, paling ibaratu bisakli jismi wasakli yawmal qiyamah bima kana mahu min amalin salihatin. Maka yang jadi tolak ukur ditimbang di hari kiamat nanti, ya, berat ringannya timbang di mizan nanti oleh yawmal qiyamah itu adalah bima kana mahu min amalin salih. Ya, dengan amal-amal saleh yang ada bersama dia. Semakin banyak amal salehnya, maka semakin berat timbangan di mizan di hari kiamat nanti. Yaqulu azza wa jal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Demikian Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.